Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita masuk hadis yang berikutnya, di mana Al-Mu'allif Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata di dalam kitab Riyadhus Shalihin, An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khayr. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fa kana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lahu. Kata Rasulullah, sungguh mengagumkan perkara yang si mukmin ketika kenapa mengagumkan, karena segala urusannya, segala perkaranya untuk mereka adalah kebaikan. Inna amrahu kullahu lahu khair. Segala perkara yang dihadapinya adalah kebaikan. Walaisa dzalika li ahad illa lil mu'min. Kondisi yang demikian tidak diperoleh oleh seorang pun kecuali hanya si mukmin yang mendapatkannya. In asabathu sarra ushtaqa. Kalau si mukmin mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, keberuntungan, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesenangan atau kebahagiaan itu. Fakana khairul lahu, maka syukurnya atas kesenangan, atas keberuntungan yang dia dapat, khairul lahu. Wa in asabathu dharra sabar. Sebaliknya ketika musibah menimpa mereka, menimpa si mukmin, maka si mukmin itu akan menghadapi musibah itu dengan kesabaran. Fakana khairul lahu, maka sabarnya ketika datangnya musibah bagi dia adalah kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Nawawi rahimahullah taala meletakkan hadis ini dalam bab sabar karena memang akhir hadis ini Rasul alaihi wasallam menerangkan kepada kita fadilahnya kesabaran. Bahwa sabar itu khairan lil mu'min. Merupakan kebaikan. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Rasul alaihi salatu wasalam di dalam hadis ini menunjukkan kekaguman kepada si mukmin dengan ucapan ajaban li amri mukmin. Sungguh mengagumkan keadaan si mukmin. Ini adalah pujian. Ini adalah apa? Ucapan dari Rasul menunjukkan betapa baiknya kondisi si mukmin apapun kondisinya, selalu menyertainya kebaikan. Kebaikan selalu menyertai si mukmin. Maka Rasul mengatakan ajaban li amril mukmin. Kekaguman beliau alaihi salatu wasalam kepada keadaan si mukmin. Kenapa kau kagum? Inna amrahu kullahu la khair. Karena apapun yang dihadapi oleh si mukmin semuanya baik. Bagi si mukmin apapun kondisinya adalah kebaikan. tidak ada yang menjadikan rugi si mukmin. Yang ada adalah kebaikan demi kebaikan. Ini kondisi si mukmin. Maka diterangkan oleh Syekh, fa inna sya'nuhu kullu khair. Apapun kondisi keadaan si mukmin selalu adalah kebaikan. Walaisa dzalika li ahad illa lil mukmin. Lah, kondisi seperti ini tidak baik hanya si mukmin saja yang memiliki. Apapun kondisinya, maka bagi si mukmin apa? Kullahu lahu khair. Rasul alaihissalam menerangkan, merinci setelah menerangkan ajaban li amr mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika li ahad illa lil mu'min, lalu menerangkan apa yang dimaksud segala sesuatu kebaikan. Rasul menerangkan, in asabatu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabatu sarra sabar fakana khairan lahu. Kalau menimpa pada dirinya, kalau dia mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, keberhasilan, maka keadaan mukmin adalah bersyukur. Maka syukurnya adalah satu kebaikan bagi dirinya. Sebaliknya ketika musibah kegagalan atau musibah menimpa dirinya, mereka akan bersabar. Maka sabar ini kebaikan baginya. Inilah dua perkara, dua keadaan yang diterangkan, dirincikan oleh Rasul alaihissalatu wassalam tentang keadaan mukmin. Apapun kondisinya, maka dia baik. Ikhwan fillah, inilah keadaan mukmin. Perlu diketahui bahwa manusia, kullu insan fa'inahu fi qada'illah wa qadarihi wa qadrihi baina amrayn. Ketetapan Allah dan kehendak Allah itu ada di antara dua keadaan, yaitu sarra atau dharra. Ima sarra, ima dharra. Lah, manusia ketika menghadapi sarra atau dharra ini, yanqasimu ila kismain, terbagi menjadi dua. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, wannas fi hadhihi isabah yanqasimun ila kismain, terbagi menjadi dua bagian. Ada dua kelompok manusia ketika mendapatkan sarra ataupun dharra. Siapa kedua bagian ini, kelompok ini, yaitu si mukmin dan si kafir. Mukmin ataupun orang mukmin, kedua-duanya mempunyai perbedaan yang sangat jelas dan sangat tajam perbedaannya dalam menghadapi sarra wa dharra. Fal mukmin ala kulli hal ma qaddara Allah lahu fa huwa khair lahu. Maka si mukmin apapun keadaannya, apa yang telah ditetapkan oleh Allah, bagi dia semuanya adalah kebaikan. Yakin apa yang Allah berikan kepada dia adalah kebaikan. Tidak mungkin Allah memberikan kepada kita satu jelek. In asabatu dharra sabar. Ketika kemalangan, kesedihan, kegagalan yang menimpa dirinya, maka seorang mukmin akan bersabar menghadapi semua. Sabar terhadap takdir Allah. maka sabar ini adalah kebaikan. Wantidharul farj minallah. Kemudian ia menunggu jalan keluar yang Allah akan berikan kepadanya. Menunggu jalan keluar, antidharul farj, juga ini adalah satu kebaikan. Karena dia berhusnudzon kepada Allah. Dia yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Dia yakin bahwa Allah akan memberikan bantuan kepadanya. Allah tidak mungkin akan menyia-nyiakan hamba-Nya. Yakin itu orang mukmin bahwa ketika menimpa dirinya kejelekan, pasti setelah ini ada. Maka intizar farj minallah adalah suatu kebaikan pula yang dihasilkan dari kesabaran dia. Setelah itu, tasib al-ajr alallah. Yang berikutnya adalah berharap memperoleh ajr. Ketika dia memperoleh musibah, dia akan bersabar. Dia yakin kalau saya sabar, musibah itu akan menghapus dan Allah memberikan alah sabar kepada saya ketika saya bersabar. Ya. Ketika itu yang ada, fakana khairul lahu, semua itu ada kebaikan. Sabarnya dia kebaikan, menunggu pertolongan dari Allah itu kebaikan, berharap ajar dari Allah juga kebaikan. Fanala bihadzal ajr as-sabirin, maka akan diperoleh pahala seperti ini untuk orang-orang sabar. Luar biasa. Mukmin orang beriman, walaupun menimpa dirinya kejelekan, tetap saja dia memperoleh kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, inna asabahu syarra, ketika orang beriman ini mendapatkan kebaikan-kebaikan, kebahagiaan, keberhasilan, keberuntungan, menikmatin diniyah, kal ilmu amal salih, wa ni'matu duniawiyah, kal mal wal banin wal ahl, syakarallah. Seorang yang beriman ketika mendapatkan kebahagiaan, kebaikan dari kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan Allah itu ada kenikmatan din dan kenikmatan dunia. Sifatnya dunia ataupun duniawiyah. Yang sifatnya dunia seperti ilmu, amal soleh, ibadah, itu semua adalah kenikmatan dunia. Ada lagi kenikmatan duniawiyah seperti harta yang Allah beri kepada kita, keluarga, anak, istri. Nah, orang yang beriman ketika mendapatkan kenikmatan, baik itu kenikmatan duniawiyah ataupun diniyah, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bersyukurnya? Dzalika bil qiyam bi ta'atillah. Syukurnya itu adalah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Tambah diberi kenikmatan, tambah dekat kepada Allah, tambah taat kepada Allah. Itulah orang yang beriman. Karena syukur laisa mujarad qaul. Bukan sekedar ucapan. Seperti saya mengatakan, asykurullah. Enggak cukup kalau kita mengatakan aku bersyukur kepada Allah, tapi perbuatannya mengingkari Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Syukur huwa al-qiyam bi ta'atillah azza wa jal. Dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, itulah kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita diberi kenikmatan, justru kita lebih dekat kepada Allah. Justru kita lebih taat kepada Allah. Justru kita lebih mendekat, lebih banyak beribadah kepada Allah. Itu tanda kalau kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Fasyukruhu fayashkurullah fayakunu khairan lahu. Ketika dia bersyukur kepada Allah, maka itulah kebaikan untuknya. Fayakunu alaihi ni'matan, ni'matad din wa ni'matad dunia. Nah, ketika dia bersyukur kepada Allah, dia sekaligus mendapatkan dua nikmatan, yaitu nikmat dunia dan nikmat agama. Apa yang dimaksud ketika kita bersyukur, kita mendapatkan dua nikmat, nikmat din dan nikmat dunia? Nikmat dunia, isra. Ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka seorang beriman sekaligus mendapatkan dua kenikmatan. Dia gembira, senang atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya, atas keberhasilan, atas keberuntungan, atas kebahagiaan, maka dia senang. Lah, senang itu adalah kenikmatan dunia. Sementara kenikmatan akhirat, kenikmatan din, ketika dia bersyukur atas kepada Allah atas kenikmatan itu, alhamdulillah, Allah semua ini adalah Allah. Allah telah memberikan kemudahan pada saya. Setelah itu menggunakan kenikmatan itu untuk bersyukur kepada Allah dan beribadah, maka itulah kenikmatan ad-din. Wa hadhihi hal mu'min. Inilah keadaan si mukmin ketika mendapatkan kenikmatan ataupun sesuatu musibah menimpa dirinya. Sangat berbeda dengan orang-orang kafir. Amal kafir fahu ala syar wal iyadu billah. Adapun kafir, apapun yang menimpa dirinya adalah kejelekan. Keberuntungan menimpa dirinya jelek buat dia, menambah dosa. Keberhasilan justru menambah dosa. Apalagi ketika bencana, musibah, kegagalan, kesedihan menerimanya, maka in asabahu dharra lam yasbir. Ketika musibah menimpa dirinya, tidak akan bersabar. Balir tajir wada'a bil wail wasubur wasabd dahr wasabd zaman bal sabdullah azza wa jal wa jal. Orang kafir kalau ada musibah, dia enggak akan bersabar. Justru malah berkata-kata yang jelek, mendoakan dirinya kejelekan, mendoakan dirinya agar kebinasaan, kehancuran, bahkan ucapannya, lisannya adalah mengumpat masa ataupun waktu, bahkan mengumpat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencerca Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman seperti sekarang ini, dan ketika musibah melanda dunia dengan virus coronanya itu, antum bisa bedakan mana negeri-negeri mukmin dan mana negeri kafir. Seperti apa keadaan si mukmin dan bagaimana keadaan si kafir? Sangat berbeda sekali. Ketika musibah menimpa orang kafir, mereka stres, tidak punya ketahanan untuk bertahan terhadap derita yang dia miliki, yang menimpa dirinya. Tetapi ketika mukmin mendapatkan ujian seperti sekarang, justru mereka mendekatkan diri kepada Allah, dia sadar bahwa semua ini adalah karena dosa-dosanya, sehingga dia berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah, memohon kepada Allah untuk diangkat segala musibah ini. Musibah yang menimpa dirinya justru mendekatkan dia kepada Allah sebagai teguran. Dia sadar bahwa semua ini karena dosa-dosa. Bukan putus asa, tambah mencerca Allah, mencerca sana, mencerca sini, terus dia berdoa kehancuran untuk dihancurkan dirinya. Tidak. Sangat berbeda. Itu kalau yang demikian adalah sifat-sifat orang kafir. Itulah si kafir. Kalau kafir mendapatkan musibah-musibah, maka dia putus asa dan mendoa kehancuran untuk dirinya. Sebaliknya, si kafir ketika mendapat kebahagiaan, kebaikan, keberhasilan, lam yashkurullah, tidak pernah bersyukur kepada Allah atas kebaikan-kebaikan itu. Bahkan dia meyakini kebaikan itu semua adalah atas usahanya. Maka tidak bersyukurnya atas keberhasilan kebaikan yang Allah berikan kepadanya, fakarat hadis sarra apa iqabah alaih, hadis sarra iqaban alaihi fil akhirah. Justru kebaikan yang Allah berikan kepadanya itu akan menjadi bencana, akan menjadi musibah kelak di akhiratnya, akan menjadi azab untuk dia di akhir. Subhanallah. Kebaikan yang terima di dunia, baik harta ataupun anak, keluarga ataupun pangkat ataupun yang lainnya, yang diterima oleh si kafir, ternyata kelak di akhirat akan menjadikan sebab dia memperoleh azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kebaikan makanan ataupun minuman yang dia makan dan minum. Kata Syekh, لِأَنَ الْكَافِرْ لَا يُؤْكَلْ أَكْلَةً وَلَا يَشْرَبْ شَرْبَةً إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا إِذْمٌ. Tidaklah seorang kafir memakan suatu makanan, apapun makanan yang dimakan di dunia. Tidaklah dia minum apapun minuman yang diminum olehnya. Maka semua itu adalah tambahan dosa bagi si kafir. Makan nasi atau minum minuman teh, kopi atau yang lainnya, sirup atau yang lainnya, semua itu ada tambahan dosa bagi si kafir. Wa in kana laisa fiha ithmun binisbah lil mu'min. Walaupun makanan-makanan itu bagi si mu'min boleh halal. Seperti kita makan daging kambing, itu satu kebahagiaan. Kalau kita bersyukur, kita akan dapat kebaikan dari makannya itu. Bahkan dapat pahala di sisi Allah. Tapi kafir, ketika makan daging kambing, katakanlah, walaupun halal asalnya, tetapi bagi mereka, Allah haramkan. Dasarnya apa? Kok bisa? Karena Syekh berdalil dengan surat Al-A'raf ayat 32. Di mana Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat-tayyibat minar rizq." Katakanlah, kata Allah, siapakah yang telah mengharamkan perhiasan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dari rezeki yang baik, rezeki-rezeki yang baik. Jadi ada golongan manusia yang berani mengharam-haramkan sesuatu yang baik, yang Allah halalkan, yang Allah sediakan semua itu untuk hamba-hambanya yang baik, yang beribadah kepada Allah SWT. Maka setelah itu Allah mengatakan, "Qul ya lilladzina amanu fil hayatid dunya." Thayyibat minar rizq itu, kata Allah, itu adalah untuk orang-orang beriman ketika dia tinggal di dunia. Kebaikan-kebaikan, baik makanan, minuman, atau yang lainnya, yang Allah berikan di dunia ini, hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Allah halalkan itu semua untuk orang yang beriman. Khalisatan yaumal qiyamah. Dan dia murni hanya untuk orang beriman saja kelak yaumul qiyamah. Kata Syekh menambahkan keterangannya, "Iyalil ladzina amanu khafatan wa hiya khalisatan lahum yaumul qiyamah." Untuk di dunia khaf, asalnya Allah peruntukkan makanan, minuman, dan kebaikan itu untuk orang beriman saja. Ketika orang kafir mengambilnya, memakannya, meminumnya, memakainya, maka artinya dia telah mengambil haknya si muslim. Oleh karena itu, Allah haramkan makanan dan minuman oleh si kafir. Setiap si kafir memakannya, maka menambah dosa bagi dia. Khalisatan lahum yawmal qiyamah. Adapun kelak di yawmal qiyamah, khalisatan, Allah khususkan, enggak mungkin bisa diambil oleh orang kafir. Murni, hanya orang yang beriman saja yang bisa menikmati makanan dan minuman yang baik-baik. Amal ladzina la yu'minuna falaysat lahum hak. Orang-orang yang tidak beriman, maka tidak punya hak mereka untuk makan dan minum. Fayakuluna haraman alaihim yu'akibuna alaiha yaumal qiyamah. Maka orang kafir, setiap makan, setiap minum dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di dunia, itu semua adalah haram bagi mereka. Maka, karena itu haram, ada hitungan yang harus dia bayar kelak di yaumul qiyamah, yaitu azab yang Allah sediakan untuk mereka. Maka kalau kita lihat dari sini, fal kafir syarr sawa'an asabatu dharra aw sarra. Maka kekafiran itu suatu kejelekan apapun keadaannya, baik dia senang ataupun susah, baik dia kaya ataupun miskin, yang namanya kafir syar. Jelek semuanya, enggak ada yang baik. Karena banyak di antara kita, ketika melihat orang kafir berhasil, kita terkagum-kagum, terbelalak mata kita atas kekayaan, kemajuan, keberhasilan mereka. Maka ketahuilah, setelah kita baca ini, apapun keadaan si kafir syar, baik dia dalam keadaan susah ataupun bahagia, sangat berbeda dengan keadaan si mukmin. Fa inna wal khair, maka si mukmin susahnya aja itu adalah kebaikan, apalagi kebahagiaan. Bahagia ataupun susah bagi si mu'min adalah semua kebaikan. Wa fi hadzal hadits hasan 'alal iman wa 'alal mu'min daiman fi khair wa nikmah. Oleh karena itu, dalam hadis ini ada satu pemberian semangat, motivasi agar kita beriman kepada Allah, karena keimanan itu selalu kondisinya keadaannya adalah kebaikan dan kenikmatan. apapun kondisi mukmin adalah kebaikan. Dalam hadis ini juga ada motivasi ala sabrin ala dharra, yaitu sabar di atas kesusahan. Wa ana dzalika min hisal mu'minin. Karena sabar adalah bagian dari orang yang beriman. Kita dimotivasi untuk selalu bersabar dalam menghadapi ujian-ujian di dunia. Fa idza ra'aita nafsaka inda isabati dharra fadiran muhtasiban tantazir al-faraj min Allah subhanahu wa ta'ala tahtasib al-ajr 'ala Allah fa dhalika unwanul iman. Nah, kalau Anda melihat diri Anda, ketika musibah menimpa Anda, derita Anda rasakan, nah, kalau kondisi itu ada pada Anda, dan Anda sabar mendapatinya, sabar menghadapinya, Anda berharap, apa? Menunggu datangnya pertolongan dari Allah, muhtasiban berharap memperoleh ajar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalau yang demikian itu ada pada diri Anda, dalika unwanul iman, ini tanda kalau Anda ada keimanan di hati Anda. Berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah, dikasih musibah Anda bisa bersabar, dikasih musibah, Anda masih bisa berharap datangnya pertolongan dari Allah. Dikasih musibah, Anda berharap memperoleh ajar dari musibah ini. Ini tanda kalau Anda punya iman. Masih ada iman di hati Anda. Berbahagialah. Ini ciri-ciri Anda beriman. Tapi sebaliknya, wa in ra'aita bil aks, balum manafsaka wa'adil maksiraka watub ilallah. Kalau sebaliknya keadaannya, ditimpa musibah, tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak berharap, bahkan justru berdoa kehancuran, berbicara kepada Allah dengan tidak sopan, bahkan mencerca Allah subhanahu Taala wal iyadu billah, maka ini ciri-ciri kalau Anda apa jauh dari keimanan. Kalau ini ada pada diri Anda, hendaknya perlu koreksi diri, perlu kembalikan diri Anda kepada keimanan Anda. Ya, harus menerima, harus diriset kembali. Watub ilallah, cepat-cepat untuk bertobat kepada Allah. Kalau ciri-ciri ini ada pada Anda, ditimpa musibah, bukan bersabar, bukan berharap pahala sisi Allah, bukan meminta jalan keluar kepada Allah, tapi sebaliknya, kalau ada yang seperti ini, perlu cepat-cepat kita kembalikan diri kita, terus kita bertobat kepada Allah sebelum kehancuran menimpa kita. وفي هذا الحديث الحث على الشكر عند السراء لأنه إذا شكر الإنسان ربه على نعمة فهذا من توفيق الله له. Dalam hadis juga ada ajaran agar kita bersyukur, motivasi untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau seorang manusia bersyukur atas nikmatnya yang Allah berikan kepadanya, bersyukur kepada Allah, maka ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min asbabi ziyadati ni'am. Dan syukurnya kita atas nikmat Allah ini menjadi sebab datangnya nikmat yang kemudian, karena Allah telah berfirman, wa ista'adzana rabbukum lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum in azabi lasyadid. Telah Allah maklumkan, artinya telah Allah sampaikan, telah Allah kumandangkan. Lain syakartum, sungguh jika kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la'azidannakum. Allah mengatakan pasti aku akan tambah kenikmatan itu kepada kalian. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Tapi sebaliknya kalau kalian kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian, inna azabi lasyadid. Kata Allah, sesungguhnya azabku sangat keras sekali. Dalam ayat, Allah menerangkan kepada kita, bahkan Allah berjanji, atas manusia yang bersyukur dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, pasti Allah akan tambah kenikmatan itu. Ini adalah motivasi agar kita bersyukur, dan syukur itu mendatangkan kenikmatan yang berikutnya. Wa idza wasaqa Allahu al-'abd bi syukrihi fa hadhihi ni'matun tahtaju ila syukriha maratan tsaniyah. Kata Syekh, kalau seseorang diberikan oleh Allah taufik untuk bersyukur padanya, bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, maka kamu bisa bersyukur kepada Allah, itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan, yang perlu disyukuri pula. Kemampuan Anda bersyukur perlu Anda syukuri, karena itu adalah kenikmatan yang Allah berikan. Artinya, setelah Allah berikan kenikmatan kepada kita atas syukur, setelah Allah berikan kenikmatan kepada kita, kita bersyukur, maka perlu syukur yang kedua atas syukur yang kita ucapkan, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza wafaqa fa hiya ni'matun tahtaju ila syukriha maratan salisan. Kalau kamu bisa bersyukur atas syukur yang kedua, dengan syukur yang kedua atas syukur yang pertama, maka syukur yang kedua yang kamu sampaikan kepada Allah atas kenikmatan syukur yang pertama itu, syukur yang kedua juga kenikmatan taufik dari Allah SWT, yang ini perlu disyukuri dengan syukur yang ketiga dan seterusnya. Maka syukur itu adalah kenikmatan. Dan sedikit sekali man yakum bihadza dari manusia ketika dikasih kenikmatan oleh Allah SWT, terus dia bisa bersyukur. Maka perlunya kita bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan kepada kita mampu untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ikhwan fillah a'azani Allah iyyakum. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita salah satu dari akhlak yang mulia seorang beriman, dan inilah yang sampai Rasul alaihi wasallam terkagum-kagum, adalah pandai-pandainya seorang muslim, seorang beriman bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dan bersabar ketika Allah timpakan musibah kepadanya. Dan semua ini adalah kebaikan baginya. Oleh karena itu, kita terkhusus di zaman sekarang ini setelah kita belajar sekian ayat tentang sabar dan hadis-hadis sabar, dan insyaallah Allah berikan kemampuan kepada kita untuk membahas hadis-hadis lain tentang sabar. Sekarang kita dituntut untuk menjalankan kesabaran ketika kita berhadapan dengan kondisi dunia sekarang ini. Di hari kemarin kita belajar, sekarang kita dituntut untuk praktek sabar menghadapi ujian Allah ini. Di hari kemarin kita belajar untuk taat kepada waliul amr, di hari sekarang kita dituntut untuk menjalankan ilmu yang telah kita pelajari, bersabar bersama waliul amr menghadapi apa virus corona ini. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Semoga Allah berikan rezeki kepada kita, pandai-pandai kita bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini ikhwan fillah yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.